السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Di pertemuan yang lalu kita telah memulai membacakan bab Al-Aqdiyah, yaitu peradilan. Ada yang dikenal dengan Wilayatul Qadha, yaitu jabatan sebagai qadi. Wilayah artinya jabatan. Al-Qadha, pemutus hukum, pemutus perkara yang terjadi di antara masyarakat. Sebagaimana sudah kita definisikan, bahwa dalam pengertian syariat, yang dimaksud dengan al-qadha adalah faslul khusumah baina tsnaini fa akthar bihukmillahi ta'ala. Menyelesaikan al-khusumah, perselisihan antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian qadha. Faslul khusumah baina tsnaini fa akthar bihukmillahi ta'ala. Menyelesaikan perselisihan atau persengketaan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum asalnya, para pemirsa Niaga TV, sebagaimana sudah kita bahas, jabatan qadi atau wilayatul qadha itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau ada satu orang yang ditunjuk untuk mengambil jabatan tersebut, maka gugurlah atas yang lain. Akan tetapi, jika jabatan itu kosong dan yang pantas misalnya hanya terbatas satu orang, maka menerima jabatan itu sebagaimana kita bahas menjadi fardu ain. Ya, beliau katakan fa in lam yakun man yasluhu illa wahidun ta'ayyana alaihi. Apabila yang pantas untuk mengambil jabatan qadha, peradilan itu hanya satu orang di satu negeri, maka fardu ain atasnya menerima jabatan tersebut. Fa in imtana'a ajbara. Bahkan kalau dia menolak, maka dipaksa. Ya, maka dipaksa. Kemarin sudah kita sebutkan alasannya. Yang pertama, liiqamatil haqq haqqi wal adli, untuk tegaknya kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, qat'ul khusumat wal munaza'at, untuk menyelesaikan perselisihan, silang pendapat. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, isalul huquqi li ashabiha, sampainya hak-hak itu kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi kalau banyak pilihan, satu dipilih sebagai jabatan qadi, berarti dia sudah menggugurkan kewajiban yang lain. Tapi kalau orang yang memenuhi syarat, syaratnya banyak sebagaimana kita singgung kemarin, hanya satu misalnya yang memenuhi syarat, maka dia wajib menerima untuk memastikan terpenuhinya tiga hal, yaitu iqamatul haqqi wal adli, tegaknya kebenaran dan keadilan. Yang kedua adalah selesainya perselisihan. Dan yang ketiga adalah agar hak itu sampai kepada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Dan juga sudah kita bahas, para pemirsa Niaga TV, seandainya ada dua orang yang berselisih atas satu permasalahan, lalu dia tunjuk orang yang mereka kenal untuk menjadi penengah di antara mereka, apakah itu diperbolehkan? Padahal ya, yang namanya jabatan qadi harus ditunjuk oleh negara. Lalu apakah boleh orang yang berselisih itu inisiatif untuk mengambil qadi atau mengambil penengah yang menyelesaikan permasalahan mereka? Boleh, tetapi bukan di masalah yang di dalamnya ada hudud. Hudud. Apa itu hudud? Tidak boleh dalam masalah misalnya tindak pidana pencurian yang ada kemungkinan diputuskan potong tangan, atau pembunuhan yang ada kemungkinan kisos atau diat, atau perzinahan yang memungkinkan didera 100 kali, diasingkan 1 tahun, atau dirajam sampai meninggal. Atau tidak juga dalam kasus syurbul hamr yang dihukumannya didera 40 kali, atau dalam beberapa kasus bisa sampai 80 kali. Itu tidak bisa peradilannya dilakukan kecuali oleh yang ditunjuk oleh negara, yang ditunjuk oleh hakim, yang ditunjuk oleh imam, pemerintah. Tapi kalau perselisihan yang sederhana terkait dengan jual beli, hutang piutang, yang tidak ada konsekuensi di sana hukuman, ya hukuman potong tangan atau lain sebagainya, maka itu boleh dua orang yang berselisih menunjuk orang lain untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Kita pun sudah bahas syarat-syarat seorang qadhi. Yang pertama, dia haruslah seorang laki-laki. Ya, yang kedua, dia haruslah seorang yang merdeka. Yang ketiga, dia haruslah seorang yang baligh dan berakal. Yang keempat, dia haruslah seorang yang adil. Karena memang Allah berkata apa? Kumu qawamina lillahi syuhada. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memerintahkan wa'aqsitu, berbuat adillah kalian. Dan sulit dibayangkan keadilan itu tegak kecuali oleh orang yang dikenal sebagai orang yang adil. Begitupun berilmu, ya, dan berilmu mencakup banyak hal, ya. Kalau masih ingat para pemirsa Niaga TV, pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah dan rincian-rinciannya, pengetahuan tentang ijma', pengetahuan tentang mana masalah-masalah khilaf, pengetahuan tentang metode-metode ijtihad, ya, lalu pengetahuan tentang bahasa Arab, pengetahuan tentang tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Dalilnya adalah hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim berijtihad, ini ijtihad kata yang berat sebenarnya. Tidak mungkin seseorang bisa berijtihad kecuali dia memiliki ahliyatul ijtihad, memiliki alat kelengkapan untuk ijtihad. Kalau dia benar dalam ijtihadnya, maka dia dapat dua pahala. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajran. Dan apabila dia berijtihad kemudian salah, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Adapun terkait dengan syarat para pemirsa Niaga TV, bahwasanya dia harus wasam'u wal basaru wan nutku, disyaratkan orang yang diberikan jabatan qadi adalah dia bisa mendengar. Ya, karena kalau tidak bisa mendengar, bagaimana dia bisa memahami pengaduan dari orang-orang yang berselisih? Maka dia disyaratkan haruslah bisa apa? Mendengar. Disyaratkan juga agar dia bisa melihat. Ini juga jelas. Liyumayyiz bainal khusumi wasyuhud. Agar dia bisa membedakan mana yang berselisih, mana saksi. Wa ya'rifu at-talibu minal matlub. Dan agar dia tahu mana yang menggugat, mana yang tergugat. Li'anna al-a'ma la yumayyiz illa bisawti. Orang yang buta tidak bisa membedakan kecuali dengan suara. Wa sawtu qad yashtabihu. Dan yang namanya suara kadang bisa jadi samar bagi seseorang. Dan di sini Profesor Dr. Mustafa Deep menambahkan satu faedah yang besar. Kata beliau, wa hunaka syartun lam yadhkurhu al-musannifu wa huwa al-islam. Ada syarat sebenarnya yang belum disebutkan oleh penulis, yaitu seorang yang diberikan jabatan qadha untuk memutuskan perkara, seorang qadhi, haruslah seorang muslim. Jadi tidak cukup dia laki-laki, dia merdeka, dia sudah balig dan berakal, lalu dia adil, lalu dia berilmu, lalu dia mendengar, lalu dia melihat, lalu dia bisa bicara. Delapan syarat itu sebenarnya tidak cukup. Ada syarat yang paling utama, yaitu yang boleh ditunjuk sebagai hakim, jabatan hakim, jabatan qadha, adalah seorang yang Islam. Lalu dikatakan di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yundabu ay yakuna shadidan bila unfin layyinan bila dha'fin. Hendaknya seorang yang menerima jabatan qadha, memutuskan perkara, orang yang tegas tapi tidak kasar, dan orang yang lembut tapi tidak lemah. Nah, ini kalimatnya bagus ya. Orang yang tegas tapi tidak kasar, dan orang yang lembut tetapi tidak lemah. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, ayyakuna sahlan husnul khuluq. Orangnya mudah dan juga memiliki akhlak yang baik. Bila unf kaila tanfir min hukmihi an-nufus. Tidak boleh ada unf kasar agar orang-orang tidak lari darinya. Wala dha'f hatta la taqil haibatuhu wala tastahinu bil khusum. Dan jangan lemah juga sehingga hilang kewibawaan seorang hakim tersebut. Wa in ihtaja an yastakhlifa fi a'malihi likathratiha. Apabila dia membutuhkan pembantu, artinya orang yang menggantikan dia di hari-hari tertentu, apabila dia membutuhkan orang yang mengganti dia, jadi badal ya, jadi pengganti dia, likathratiha, karena begitu banyak kasus yang harus dia selesaikan, istakhlafa man yuslih. Atau istahlafa man yasluh. maka dia boleh memilih orang yang pantas, tentunya pantas dengan kriteria yang tadi telah kita sebutkan. Fa in lam yahtaj fala, tapi kalau dia enggak butuh, tidak butuh bantuan, artinya dia sudah bisa mengerjakan itu sendiri, ya fala, maka tidak perlu. Illa, kecuali kalau dia mengizinkan kepada seseorang untuk apa namanya menjadi penggantinya dalam kondisi tertentu. Wa in ihtaja ila katibin falyakun musliman adlan aqilan faqihan. Dan seandainya jabatan qadi tersebut, orang yang diangkat sebagai qadi, dia membutuhkan katib, sekretaris, juru tulis, falyakun musliman, maka haruslah juru tulis itu seorang muslim. Ya, haruslah seorang muslim. Dan haruslah orang yang adil, yang berakal dan paham permasalahan fikih. Jadi tidak sembarangan ya. Juru tulis bagi seorang yang diberikan jabatan qadi itu tidak sembarangan. Dia haruslah muslim, adil, berakal, dan dia adalah seorang yang faqih, paham tentang permasalahan fikih. Wala yattakhidhu hajiban. Dan seorang yang diberikan jabatan qadi tidak perlu dia mengambil hajib. Apa itu hajib? Hajib itu orang yang berdiri di depan pintu. Semacam apa, bodyguard atau apa istilahnya itu. Tidak perlu dia mengambil hajib. Seorang yang dia perintahkan untuk menjaga di depan. Itu tidak perlu. Kenapa seperti itu? Ya. Dikatakan di sini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wallahu Allahu 'azza wa jalla syai'an min amril muslimin." Barang siapa yang diberikan kuasa oleh Allah untuk mengurus urusan kaum muslimin, fahtajaba duna hajatihim, kemudian dia apa? Ihtajaba, dia menghalangi dirinya dari kedatangan orang lain ya, yang membutuhkan untuk peradilan dan lain sebagainya, maka dia pun akan dihijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia ketika dia membutuhkan sesuatu dan lain sebagainya dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu diletakkan orang di depannya. Kalau sekarang mungkin lebih mirip apa ya? Petugas lah ya, petugas. Ya, kecuali kata beliau, fa in ihtaja, kalau memang sangat dibutuhkan, misalnya untuk menertibkan orang yang antri untuk datang ke qadi tersebut, ya tertibkan, diberikan jadwal, diberikan nomor, itu boleh-boleh saja, tapi dengan syarat falyakun aqilan. Orang yang menjaga pintu itu haruslah orang yang berakal, bukan yang kasar, tapi berakal. Ya, aminan, haruslah orang yang terpercaya, amanah. Ya, bukan dia seenaknya nanti memajukan, memundurkan, tidak, amanah. Ba'idan anit tamak, dan cari orang-orang yang jauh dari sifat tamak. Jangan sampai dia memanfaatkan itu untuk mencari uang misalnya, lalu dia mengatakan yang Anda mau bayar mau dapat nomor yang lebih kecil supaya lebih cepat bertemu, Anda bayar sekian sekian. Nah, ini jangan mencari orang yang tamak. Ya, tamak itu bahasa kitanya tamak. Wala yahkumu, seorang qadi tidak boleh memutuskan hukum. Dan juga wala yuwalli, dan tidak boleh mengangkat seseorang, dan dia juga tidak boleh mendengar al-bayyinah, penjelasan, fi ghairi amalihi, di selain waktu dia bekerja. Seorang yang diberikan jabatan qadi tidak boleh di luar jam kerja dia mendengarkan saksi dan lain sebagainya. Harus di jam kerja. Ini pun yang hari ini kita di, kita lihat ya, tidak boleh misalnya apa pejabat apa KPK kalau kita lihat di TV ya, atau pejabat-pejabat pengadilan, hakim dan penuntut dan lain sebagainya duduk misalnya di warung kopi ngobrol dengan siapa? Dengan terdakwa. Itu tidak bisa. Ya, itu tidak bisa, itu menurunkan namanya apa? Tidak memiliki kalau istilah zaman sekarang integritas ya. Tidak memiliki apa? Integritas. Wala yaqbalu hadiyah. Seorang yang diberikan jabatan hakim, dia tidak boleh menerima hadiah. Ya. Illa mimman kana yuhadihi qabla al-wilayah. Kecuali dari orang-orang yang memang biasa mereka bertukar hadiah sebelum orang itu diangkat diberikan jabatan sebagai qadhi. Misalnya sepupunya atau keluarganya, ya sebelum dia jadi qadhi pun dia biasa apa? Memberikan hidayah, apa? Hadiah dan lain sebagainya. Maka ketika nanti dia diangkat jadi qadhi, lalu yang memang keluarganya biasa saling memberikan hadiah, itu tidak masalah. Tetapi yang sebelum diangkat menjadi qadhi tidak pernah saling memberikan hadiah, maka tidak boleh. Maka tidak diperbolehkan. Untuk sekali lagi ini bagian dari integritas, agar ketika dia nanti memutuskan satu perkara, dia tidak terpengaruh oleh tadi hadiah tersebut atau oleh kebaikan seseorang kepada dirinya. Walam takun lahu khusumah. Selain disyaratkan yang memberi hadiah itu memang orang yang biasa memberi hadiah sebelum orang itu diberikan jabatan, dan juga yang memberi hadiah lam takun lahu khusumah, bukanlah orang yang punya perkara di pengadilan, bukanlah orang yang punya kasus. Walam tazid hadiyatuhu ba'da tauliyah. Disyaratkan juga hadiah yang diberikan setelah seseorang naik jabatan sebagai qadhi misalnya, tidak boleh melebihi hadiah yang biasa dia berikan sebelum orang itu diangkat menjadi apa? Qadhi. Ya, kalau biasa hadiahnya hanya berupa makanan ya seperti itu. Tidak bisa, oh dia sudah jadi hakim, maka kita tambahkan hadiahnya misalnya. Itu tidak diperbolehkan. Wa ma'a hadza, seandainya pun syarat-syarat ini terpenuhi, fal afdalu an la yaqbalaha. Yang afdol, yang lebih bagus, yang lebih utama, jangan dia menerima hadiah sama sekali. Itu yang lebih afdol, itu yang lebih utama. Adapun dalilnya, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, apa yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala amilan, mengangkat pekerja, pekerja negara. Faja'ahul amilu hina faragha min amalihi, maka datanglah pekerja itu setelah dia selesai mengerjakan tugasnya. Lalu dia berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza lakum wa hadza uhdiyali. Dia berkata di hadapan Rasul, ya Rasulullah, ini untuk kalian ya, apa, para pembayar zakat, membayar zakat, inilah zakat mereka, sedangkan ini hadiah untukku, aku dikasih tadi pas aku menarik zakat. Maka Rasulullah berkata, afala qa'atta fi baiti abika wa ummika fa nazarta ayuhdalaka amla. Coba kamu kalau duduk di rumah orang tuamu, duduk sama ayah dan ibumu di sana, memang kamu akan dapat hadiah. Summa qama Rasulullah, kemudian Rasulullah bangkit setelah salat, kemudian beliau menyampaikan khutbatul hajah, mengucapkan dua kalimat syahadat, memuji Allah, lalu beliau berkata, amma ba'du, fama balul amil nasta'miluhu fayatina fayaqul hadha min amalikum wa hadha uhdiyali. Bagaimana ada seorang pekerja yang kita angkat, lalu dia datang sambil berkata, ini untukku dan ini untuk kalian. Afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi? Apakah dia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya, lalu dia lihat apakah akan ada yang memberi hadiah kepada dia? Walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Ya. Tidaklah seseorang berlaku curang, artinya tidak amanah. Salah satunya adalah melakukan gulul. Gulul itu sebenarnya arti aslinya adalah mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Itu disebut dengan apa? Gulul. Tapi bahasa yang lebih umum adalah khianah. Ya, khianah. Tidaklah seseorang berkhianat atas satu jabatan yang diberikan kepada dia, ya, kecuali dia akan datang pada hari kiamat yahmiluhu ala unukihi, yang dia akan bawa itu barang yang dia dapatkan dari jabatan itu pada hari kiamat di atas lehernya. Dan seandainya dia diperintahkan untuk mengambil zakat dari unta misalnya, maka akan ada suara sehingga menarik perhatian manusia. Rugoun, rugoun itu artinya adalah sautul ibil. Ia akan memunculkan bunyi. Poin yang ingin kita jelaskan bahwasanya ya, yang paling utama, yang lebih baik, dan ini adalah sifat wara', ya, jangan seorang yang diberikan jabatan hakim mengambil hadiah dalam bentuk apapun. Ya, jangan seorang hakim mengambil hadiah dalam bentuk apapun. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini wala yahkum liwaladihi wala liwalidihi wala liraqiqihi. Seorang qadi tidak boleh mengadili anaknya. Jadi tidak boleh, kalau yang berperkara anaknya berarti harus yang lain. Begitupun tidak boleh orang tuanya. Ya, jadi kalau yang berperkara orang tuanya nanti yang lain. Ya. Ini kalau dalam bahasa kita istilahnya apa itu? Conflict of interest, ya. Untuk menghilangkan conflict of interest, yaitu konflik kepentingan pribadi. Jadi jangan seseorang itu mengadili kasus anaknya, atau jangan seseorang itu mengadili kasus ayahnya, jangan juga seseorang itu mengadili kasus hamba sahayanya. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Li'annahu ka'annahu yahkumu li nafsihi halal hukmi lahu. Karena seolah-olah dia sedang menghukumi dirinya sendiri. Oleh karenanya wala yahkum li aslihi wa far'ihi. Dia tidak boleh menghukumi aslihi, orang tuanya, wa far'ihi atau anaknya. Ya. Kenapa dia tidak boleh mengadili ayahnya? Ya karena dia adalah far'un, cabang dari ayahnya. Kenapa dia enggak boleh mengadili anaknya? Karena dia aslun, anaknya itu adalah far'un, cabang darinya. Itu tidak diperbolehkan. Wala yaqdi wa huwa ghadban. Tidak boleh juga dia mengadili dalam kondisi sangat marah. Wala ja'i, sangat lapar. Wala atshan, sangat haus. Wala mahmum, sangat sedih, sangat gundah hatinya. Dan tidak boleh juga dalam kondisi sangat bahagia. Tidak boleh juga dalam kondisi sedang sakit. Tidak boleh juga mengadili dalam kondisi sedang ngantuk. Tidak boleh juga mengadili dalam kondisi ingin buang hajat. Ya. Tidak boleh dalam kondisi udara yang sangat panas sehingga membuat tidak nyaman, atau udara yang sangat dingin sehingga menyakitkan. Ya. Nah, ini penting sekali. Ya, karena kondisi-kondisi ini kalau tidak diperhatikan boleh jadi dia apa namanya? Paling minimal dia tidak berhati-hati dalam membaca atau memperhatikan kasus, dia ingin buru-buru, ingin segera, dan dia tidak mendengarkan persaksian dengan sempurna, dengan baik, dengan lengkap, dan ini bisa terjadi kesalahan di dalam apa, memutuskan sesuatu. Fa in fa'ala, tetapi kalau seorang hakim tetap melakukannya dalam kondisi-kondisi tersebut, nafadha hukmuhu, hukumnya tetap berlaku. Tetapi baiknya dalam kondisi-kondisi yang tadi kita sebutkan, marah, lapar, haus, gundah, bahagia, sakit, ngantuk, itu sebaiknya dihindari. Keinginan buang hajat, udara yang sangat panas, udara yang sangat dingin. Jadi dipastikan dia nyaman sehingga dia tidak tergesa-gesa di dalam mengadili atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya rasa itu para pemirsa Niaga TV, cukup panjang yang kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan, kami telah membuka dua layanan kami, layanan telepon dan juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum. Halo. Iya Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Begini Ustaz, mau nanya. Misalnya gitu ya. Ada konflik antara saudara. Ya tuh saling paham, misalnya gitu si A sama si B gitu ya saudara. Ya tuh salah paham. Karena dia merasa sakit hati, dia tidak mau menerima telepon penjelasan dari saudara yang satunya tuh. Iya Ibu. Dia tidak mau menerima telepon penjelasan, terus ditelepon tidak diangkat, terus di chatnya tidak dibaca, terus dikirim suara, rekaman suara tidak dibukanya. Iya Ibu. Sudah berhari-hari seperti itu Ustaz. Baik Ibu. Terus yang merasa itu tuh susah sekali, kayak sedih sekali gitu. Terus malah dia saudara yang lain juga kayak termakan dengan omongannya gitu. Jadi yang si itu tuh tersisih sama saudara-saudaranya gitu. Nah, terus gimana Ustadz, apakah itu semua itu takdir Allah Ustadz? Istilahnya yang masalah musibah seperti itu gitu ya. Baik Ibu. Apakah bagaimana cara menyikapinya hal yang seperti itu Ustadz? Baik Ibu, itu saja Ibu. Ya. Terus yang ya itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Terputus ya. Baik, wallahu alam bisawab ya. Dalam interaksi kita, dalam hubungan kita dengan manusia, dengan siapapun, terlebih lagi dengan keluarga, kakak beradik dan lain sebagainya, harus disadari bahwa potensi terjadinya perselisihan, perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi, ya. Dan setan itu yuridu ayyuqi abainakumul adawatu wal baghdha. Dan setan itu adalah berusaha menimbulkan al adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian di antara manusia. Ya, oleh karenanya kita harus sadari dulu poin tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berwasiat, ya. Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, fa aslihu, maka islahlah, berdamailah baina akhwaikum, di antara saudara-saudara kalian. Ya, maka keinginan untuk islah adalah satu niat yang baik, satu keinginan yang sangat mulia. La khaira, kata Allah, fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikannya berbisik-bisik itu, kata Allah, kecuali kalau kita memerintahkan manusia untuk bersedekah, memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan, atau dalam rangka mendamaikan manusia. Jadi Allah ulang-ulang kalimat mendamaikan manusia di dalam Al-Quran untuk menunjukkan betapa pentingnya kita segera menyelesaikan satu permasalahan. Bahkan dalam hadis baginda Rasulullah SAW berkata, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal seorang muslim menghajar. Menghajar itu artinya membiarkan, mendiamkan, tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Lalu bagaimana? Tadi ibu katakan, saya sudah berusaha mengirimkan pesan dan lain sebagainya, tetapi tidak dibaca, tidak dihiraukan dan lain sebagainya. Maka kita harus mencari jalan. Misalnya ada perantara, ya, ada penengah di antara ibu atau di antara fulan dengan fulan, A dengan B, ada penengah. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar kondisinya kembali normal, kita berusaha ingin datang mengunjungi dan ternyata dia tidak terbuka hatinya, ya itu sudah di luar kemampuan kita. Yang penting seseorang ketika dia merasa ada sesuatu yang harus diperbaiki, harus sesuatu yang diislah, maka dia berusaha dengan semua kemampuan yang dia miliki untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu secepat mungkin. Allah alam bissawab. Itu barusan kita bahas, ya. Tidak halal seorang muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal, tidak diperbolehkan seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Dalam hadis, ya, terkait dengan nisfu Sya'ban, bahwa Allah di malam nisfu Sya'ban mengampuni dosa-dosa manusia kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang khusumah, ada perselisihan yang tidak kunjung diselesaikan, maka merugi karena mereka tidak mendapatkan ampunan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, Yanto di Lampung. Bagaimana cara supaya tidak futur? Karena saya merasakan, dan kalau saya beribadah merasa tidak sempurna. Apa itu bisikan syaitan? Al-imanu yazidu wa yanqus, kata para ulama akidah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu akan bertambah seiring dengan ketaatan. Maka Pak Yanto, berusahalah untuk istiqomah di atas kebaikan. Berusahalah untuk melawan kemalasan, melawan nafsu, melawan keinginan untuk menunda. Lawan itu semua. Ya, ketika kita sungguh-sungguh di dalam mengerjakan perintah Allah, lanahdiyannahum subulana. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Akan kami tunjukkan jalan-jalan kami, jalan-jalan kebaikan. Dan perbanyak berdoa, ya, perbanyak berkumpul dengan orang-orang saleh, berusaha selalu mengikuti kajian-kajian ilmu dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaannya, ya. Insyaallah kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan untuk kita keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat. Ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Ustaz. Halo. Tidak terdengar. Salam. Saya tidak Ustaz mendengar suara. Mau itu apa? Ustaz, mau nyambung. Tadi Ustaz. Iya Ibu. Halo. Iya Ibu. Mau nyambung pertanyaan tadi Ustaz. Iya Ibu. Halo. Iya, lanjut. Halo, tentang yang misalnya yang 2 orang tidak bertegur sapa Ustaz. Yang satu kan sudah berusaha ingin memperbaiki. Apakah kena dua-duanya hukuman itu Ustaz gitu? Apakah yang sudah berusaha kena juga hukumannya? Tidak. Terus yang tidak mau itu sudah berusaha, tidak mau itu kena juga. Terus gimana tuh Ustaz? Yang berdosa yang memutuskan. Yang berdosa yang memutuskan. Ya. Yang berdosa yang memutuskan. Adapun yang sudah berusaha dengan segala macam cara agar bisa kembali, maka dia tidak mendapatkan dosa apapun. Allah alam bissawab. Allah alam bissawab. Jadi yang berdosa adalah orang yang memutuskan. Artinya kalau kita sudah berusaha, ya sudah berusaha untuk islah dengan segala cara, ya ya sudah, berarti kita sudah menggugurkan kewajiban kita. Dan hidayah hati itu kan bukan milik kita, hati itu milik Allah. Tinggal kita berdoa, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan ampuni dosa saudara kita yang memutus silaturahmi tersebut. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah salat duha itu sudah sering kita bahas, ya. Allahummaghfirli, ya Allahummaghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Allahummaghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Itu doa yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisab ini apa hukumnya WC kami? Apa hukumnya WC kami menghadap kiblat? Sebenarnya khilaf, ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana sudah kita bahas, ya tentu sebelum saya jelaskan di mazhab Imam Syafi'i, Rasulullah SAW naha an yastaqbilal qiblah bighaitin au bibaulin. Nabi melarang menghadap kiblat atau membelakanginya saat buang hajat. Ya, tetapi para ulama berbeda pendapat terkait dengan permasalahan ini. Ya, secara umum bisa dikatakan mereka sepakat tidak boleh membelakangi dan menghadap kiblat kalau di luar ruangan, misalnya di tempat terbuka, ya di apa? Di tempat-tempat yang bukan di dalam toilet, di luar, ya. Itu para ulama yang saya tahu tidak boleh, mengatakan tidak boleh. Tetapi mereka berbeda pendapat kalau di dalam ruangan. Ya, mereka kenapa berbeda pendapat? Ya, karena ada hadis yang zahirnya seolah-olah membolehkan. Hadisnya Abdullah bin Umar ketika beliau naik ke rumah Hafsah, lalu tanpa sengaja beliau melihat Rasulullah membelakangi kiblat dalam buang hajat. Ya, oleh karenanya kalau di mazhab Imam Syafi'i yang pernah kita pelajari bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terkait dengan hal itu, disimpulkan bahwa yang paling utama jangan menempatkan toilet menghadap atau membelakangi. Tapi kalau sudah terlanjur, kalau bisa diubah itu bagus. Kalau tidak bisa diubah ya sudah. Apalagi kalau di mazhab Imam Syafi'i dikatakan itu dibedakan antara di luar ruangan dengan di dalam ruangan. Di dalam ruangan itu diperbolehkan. Kalau di dalam pemahaman mazhab Imam Syafi'i, berdalil dengan hadis Ibnu Umar dan hadis yang lainnya yang mengatakan itu konteksnya adalah kalau tidak ada hijab, tidak ada pembatas, atau di luar ruangan. Walaupun ini masalah khilafiyah, ya, artinya kalau kita belum dibangun, pastikan jangan menghadap atau membelakangi. Kalau sudah dibangun, usahakan untuk diubah. Kalaupun tidak bisa karena keterbatasan lahan dan lain sebagainya, ya sudah. Ini masalah yang memang khilafiyah, apalagi itu ada di dalam ruangan. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.